السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita dalam risalah yang ringkas dari Syekh bin Baz, yaitu wujubut taubah ilallah, wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika ditimpa bencana dan musibah. Terakhir kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila ummin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Kata Allah, dan sungguh kami telah kirimkan kepada umat-umat dari sebelum engkau, dan kami timpakan pada mereka kesusahan-kesusahan, kerugian-kerugian, la'allahum yatadarra'un, yaitu tiba musibah agar mereka mau tunduk, tadarru'. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, kalau saja mereka itu mau tunduk ketika ditimpa musibah. Tapi sayang, hati mereka keras dan syaitan mengindahkan untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Syaitan menghiasi, memperindah apa yang mereka kerjakan. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Wa fi hadhihi al-ayati al-karimah hatta ahassun min Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi wa targhib lahum idha hallat bihim al-masa'ib." Dalam ayat al-karimah ini, ayat yang mulia ini, ada anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan targhib, penyemangat, memberikan semangat untuk mereka agar ketika mereka ditimpa musibah-musibah, min al-amrad wal jirah, apakah musibah penyakit atau jirah, luka-luka, al-qital, peperangan, zilzal, gempa, warihil asifah, atau angin taufan, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya, maka hendaklah mereka yatadarra'u ila Allah, hendaklah mereka tadarru, tunduk, meratap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, wa yastaqiru ilaih, yastaqir, merasa butuh atau merasa berhajat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, yastaqiru ilaihi, merasa sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'aluhul aun, dan meminta kepada Allah pertolongan. Demikian kata Syekh bin Baz bahwa ayat ini memberikan anjuran dan perintah agar ketika kita ditimpa musibah dalam bentuk apapun, apakah penyakit atau wabah atau musibah gempa bumi atau peperangan atau angin taufan dan lain-lainnya, maka hendaklah mengadu kepada Allah, tunduk kepada Allah, meratap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Wa hadza huwa ma'na qawlihi subhanahu. Inilah makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalaulah ketika mereka ditimpa musibah, mereka tadarru'. Wal ma'na, makna ayat ini adalah hala, tidakkah idja'ahum ba'suna tadarra'u, Tidakkah ketika mereka ditimpa musibah, tidakkah mereka mau tunduk, meratap kepada Allah, meminta kepada Allah? Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala anna qaswata qulubihim wa tazini syaitani lahum a'malahum as-sayyi'ah kullu dhalika saddahum 'anit taubah wadh-dharaah. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bahwa qaswat qulubihim, bahwa kerasnya hati mereka dan diindahkannya oleh syaitan amalan-amalan jelek mereka, itulah yang menghalangi mereka dari taubat, yang menghalangi mereka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal istighfar, yang menghalangi mereka untuk beristighfar. Dua perkara yang menghalangi mereka untuk taubat dan istighfar. Pertama, kerasnya hati. Kedua, tazini syaitan. Syaitan mengindahkan perbuatan-perbuatan jelek mereka. Dianggap perbuatan jelek mereka sebagai kemajuan, kemodernan. Perbuatan jelek mereka dianggap sebagai ini adalah suatu kehebatan atau suatu yang merupakan kemodernan. Ini barakallahu fikum, yang akhirnya menghalangi mereka dari taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Faqala 'azza wa jalla, maka Allah berfirman, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Tapi sayang, hati mereka telah keras. Wa zayyana lahum asyaitan, dan syaitan telah mengindahkan perbuatan-perbuatan jelek mereka. Sehingga mereka tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, tidak merasa kalau mereka berbuat jelek. Bahkan sebaliknya mereka merasa berbuat baik. Ikhwani fillah na'azakumullah, kalau syaitan sudah mengindahkan perbuatan jelek manusia, dan manusia itu tidak memiliki ilmu sehingga tertipu, maka dia merasa kalau perbuatannya baik, bagus. Dan inilah manusia yang paling merugi di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakan, maukah kami tunjukkan pada kalian siapa yang paling rugi kehidupannya di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Yang paling rugi dalam kehidupan dunia adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang sesat di kehidupan dunia ini tetapi mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Wa yahsabuna annahum yusinnuna sun'a, mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Ini orang yang paling rugi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad thabata 'anil khalifah ar-rasyid rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin, dan telah thabit riwayatnya dari khalifah ar-rasyid, khalifah yang lurus, khulafa ar-rasyidin, amirul mu'minin, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, annahu lamma waqa' az-zilzal, bahwasanya beliau ketika terjadi gempa bumi di zamannya, kataba ila ummalihi fil buldan, beliau menulis surat kepada seluruh anak buahnya, seluruh gubernur-gubernurnya, semua pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, dikirimi surat oleh Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah. Wa amarahum an ya'murul muslimina bit-taubah, dan memerintahkan kepada mereka agar mereka semua memerintahkan rakyatnya kaum muslimin untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadh-dharaah, dan tunduk meratap kepada Allah. Walistighfar, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun, minta diampuni dosa-dosanya. Meminta maghfirah kepada Allah ta'ala. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang khalifah, pemimpin negara. Mereka ketika melihat zilzal, gempa bumi, musibah, bencana, yang diperintahkan kepada semua bawahannya adalah perintahkan rakyat untuk bertaubat. Perintahkan rakyat untuk bertaubat. Tentunya yang namanya taubat tidak hanya ucapan astagfirullah. Tidak hanya ucapan. tetapi berhenti dari perbuatan dosanya, kemudian menyesali perbuatannya, dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosanya, menyesali. Ini yang namanya taubatan nasuha. Tidak hanya kalimat astagfirullah, astagfirullah, tetapi dia dalam keadaan tidak menyesali perbuatan jeleknya. Tidak menyesali perbuatan dosanya. Maka itu bukan taubat. Taubat itu dia menyesali perbuatan jeleknya, dan dia bertekad bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Bertekad bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Kalau ternyata terulangi kembali, ya bertaubat kembali. Beristighfar kembali, menyesali kembali, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad lagi untuk tidak mengulanginya. Itu yang namanya taubat. Wa qad 'alimtum ayyuhal muslimun ma waqa'a fi 'asrina hadha min anwa'il fitan wal masa'ib. Dan kalian telah tahu wahai kaum muslimin apa yang terjadi zaman kita, kata Syekh bin Baz. Berarti di zaman beliau. Lihatlah, kalian telah tahu apa yang terjadi di zaman kita. Hadza min anwa'il fitani wal masa'ib. Terjadi berbagai macam fitnah-fitnah dan musibah-musibah. Wa min dzalika taslitul kuffar. Di antaranya adalah penguasaan orang kafir terhadap kaum muslimin. Di Afghanistan, di Filipina, di India, di Palestina, di Lebanon, di Ethiopia, dan lain-lainnya. Masih ingat kita bagaimana kaum muslimin dibantai di Ethiopia, bagaimana kaum muslimin dibantai di Palestina. Ikhwan bin na'azakumullah, kata Syekh bin Baz, wa min dhalika ma waqa min az-zalazil. Di samping bentuk-bentuk tadi penguasaan kufar di beberapa negara-negara, kaum muslimin ditindas oleh orang kafir, dibantai, dibunuh, juga bentuk musibah min az-zalazil fil Yaman wa buldan katsira, juga gempa bumi yang terjadi di Yaman dan juga di negeri-negeri lain. Wa min dhalika ma waqa'a min al-faydanat al-mudammirah, demikian pula terjadi kebanjiran, banjir di mana-mana yang menghancurkan, dan juga rihal asifah, demikian pula angin badai topan al-mudammirah yang juga menghancurkan sekian banyak negeri. Mudammirah li katsirin min al-amwali wal asyari wal marakib al-bahriyah wa ghairi dhalik. Yang menghancurkan sekian banyak harta, pepohonan, kendaraan, kapal, dan seterusnya. Wa anwa'ith thuluj allati hasala biha ma la yusa min ad-darar. Demikian pula berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi yang tak terhitung banyaknya. Hujan salju yang sangat lebat, yang juga membunuh sekian banyak orang karena terlalu dinginnya. Barakallahu fikum. Wa min dhalikal maja'ah. Demikian pula terjadi kelaparan. Wal jadab, kekeringan. Wal qahat, kemarau panjang. Fi kathir min al buldan, di sekian banyak negeri. Wa kullu hadha wa asbahuhu min anwa'il uqubat wal masa'ib allati tala Allahu biha al ibad bi asbabil kufri wal ma'asi, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk kemaksiatan, afwan, yang dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk musibah yang Allah uji hamba-hambanya dengan sebab kekafiran yang ada di tengah mereka dan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di tengah mereka. Wal inhiraf an ta'atihi subhanahu, dan juga penyimpangan-penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu. Wal iqbal 'ala dunya, dan juga karena mereka lebih memilih dunia, wa syahawatiha, dan syahwat-syahwat dunia, al-ajilah, yang disegerakan di dunia, mereka hanya mengejar dunia. Wal i'rad 'anil akhirah, dan justru berpaling dari akhirat. Wa 'adamil i'dadi laha, dan tidak mau mempersiapkan untuk akhirat. Illa man rahimallah min ibadih, kecuali beberapa orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Ikhwan fillah, na'azakumullah, ini digambarkan oleh Syekh tentang kejadian-kejadian yang saat itu. Dan sekarang kita juga menyaksikan kejadian-kejadian musibah demi musibah. musibah kemarin, tsunami, tidak jauh dari kita. Musibah kemarin di Palu, likuifaksi yang saya baru dengar namanya dan baru lihat kejadiannya. Tanah bisa berputar-putar, kemudian tenggelam, timbul kembali, tenggelam kembali. Na'udzubillah, musibah yang mengerikan di Palu, di Indonesia. Demikian pula barakallahu fikum, kejadian banjir, longsor, di mana-mana. Dan sekarang kita saksikan, pandemi yang sudah 2 tahun, tidak sebentar. Dan kita rasakan akibatnya dari sekian banyak sisi. Ekonomi hancur, jatuh. Demikian pula yang paling kita rasakan adalah apa yang berkait dengan ibadah kita. Susah pergi ke masjid. Susah untuk mengadakan kajian-kajian ilmu, kecuali dengan online seperti ini. Dan kita susah untuk bertemu kaum muslimin seperti dulu. Penuh masjid untuk mendengarkan kajian ilmu, masya Allah. Sekarang tidak bisa. Berbahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula di sebagian tempat bahkan karena sangat besarnya atau sangat merahnya, sangat banyak korban di sana, sehingga mereka sholat di rumah, bahkan sholat Id, hari raya, di rumah-rumah mereka masing-masing, menangis mereka. Tidak segembira waktu itu, di tahun-tahun lalu. Bukankah ini musibah? Musibah yang sangat musibah, sampai kaum muslimin terhalang dari masjidnya sendiri. Kaum muslim terhalang dari tempat ibadahnya sendiri. Ini musibah yang sangat besar dari sekian banyak musibah. Bagaimana asbab? Perlu kita tanyakan pada diri-diri kita sendiri. Karena memang kita akui kita yang salah, kita yang berbuat zalim, kita yang berbuat dosa. Maka apa dosa kita? Introspeksi, periksa diri. Apa kesalahan kita sehingga kita mendapatkan musibah yang sedemikian rupa? Terhalang dari masjidnya sendiri, terhalang dari tempat ibadahnya sendiri. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala syakka anna hadhihi al-masa'ib wa ghayraha tujib 'ala al-'ibadi al-bidar bit-taubah ila Allah. Tidak ragu lagi bahwa musibah-musibah ini semuanya dan musibah-musibah lainnya mengharuskan kita para hamba untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh apa yang Allah haramkan. Apa yang kita kerjakan kemarin dari keharaman-keharaman, hentikan. Dan menyesali, bertaubat pada Allah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal badar ila ta'atihi wa tahkimi syari'atihi, dan juga bersegera untuk mentaati Allah, berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan syariat Allah, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wat tawasi bil haqqi was sabr 'alaihi, saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, saling dukung mendukung, saling bela membela, saling bantu membantu untuk tegaknya dakwah tauhid was sunnah, tegaknya sebuah kebaikan dan ketakwaan. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Wa mata tabal ibadi ila rabbihim wa tadarru wa sari'u ila ma yurdihi wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa wa ta'amaru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar aslahallahu ahwalahum wa kafahum syarra a'daihim. Maka kapan para hamba ini mau bertaubat? Kapan saja para hamba ini mau kembali kepada Allah? Tadarru, tunduk kepadanya, meratap, meminta, berdoa kepadanya, menyesali perbuatan dosa-dosanya, wasari'u ila ma yurdi, kemudian bersegera untuk mendapatkan keridhaan Allah, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Maka kapan itu semua dilakukan? saat itu juga Allah akan perbaiki keadaan kaum muslimin. Aslahallahu ahwalahum. Allah akan perbaiki keadaan mereka. Wa kafahum syarra a'daihim. Dan Allah akan mencukupi mereka dari kejelekan-kejelekan musuh-musuhnya. Wa makkana lahum fil ard. Dan Allah akan kokohkan kaum muslimin di muka bumi. Wa nasarahum ala aduihim. Allah akan bela mereka. Allah akan tolong mereka dari musuh-musuhnya. Wa asbagha alaihim ni'amahu. Dan Allah akan tuangkan kenikmatan-kenikmatannya. Wa sarrafa anhum niqamahu. Dan niscaya Allah SWT akan memberikan atau menjauhkan, memalingkan azab-azabnya atau bencana-bencananya. Ni'mah atau ni'am adalah jamak ni'mah, kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan niqam adalah jamak niqmah, artinya bencana-bencana. Niscaya Allah akan tuangkan kenikmatan-kenikmatan dan Allah akan palingkan segala kejelekan dan musibah-musibah. Sebagaimana Allah SWT katakan, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah maha benar ucapannya. Allah katakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sungguh mesti atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah wajibkan atas dirinya, haqqan alaina, kata Allah. Dan Allah SWT memiliki kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Tidak diwajibkan oleh makhluk manapun. Tetapi Allah SWT menyatakan haqqan alaina. Aku, kata Allah, wajibkan diriku untuk menolong orang-orang mukmin. Maka pasti orang yang beriman akan ditolong. Pasti orang yang beriman akan dimenangkan oleh Allah SWT. Saya katakan pasti karena ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku, mesti atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang beriman. Maka kalau ternyata pertolongan tidak datang, jangan salahkan ayat ini. Jangan salahkan ucapan Allah SWT yang maha benar. Tapi salahkan diri kita sendiri. Berarti kaum muslimin atau kita belum beriman dengan benar. Berarti kita belum beriman dengan sebenar-benarnya iman. Atau masih dicampuri dengan kekufuran, kesyirikan. Dicampuri dengan berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Dicampuri dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Itulah sebabnya pertolongan tidak datang. Mereka membuat makar-makar jahat terhadap kaum muslimin. Mereka membuat rencana-rencana jahat kepada kaum muslimin. Mereka merencanakan berbagai macam rencana-rencana untuk menjelekkan atau untuk memusuhi kaum muslimin. Tetapi kalau orang beriman itu benar-benar beriman pada Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan Allah lah sebaik-baik yang merencanakan, dan rencana Allah pasti yang terjadi. Rencana Allah lah pasti yang terjadi. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Lihat ayat ini. Allah SWT menyatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru, dengan tunduk, dengan menyerah, dengan meratap, meminta kepadanya, merasa berhajat sangat kepada Allah. Wa khufya, dan dengan lirih, sembunyi-sembunyi, tidak dengan suara yang keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Adabnya berdoa pada Allah, adabnya berzikir pada Allah adalah dengan suara yang lirih. Tidak terlalu keras, tidak menjerit-jerit, dan tidak pula hanya dalam hati. Sebagian orang mengira khufya berarti dalam hati. Kalau dalam hati itu bukan berdoa, tetapi membayangkan doa. Bukan berdoa. Kalau berdoa itu terucap dari lidahnya. Ya Rabbi, Allahumma. Kalimat itu diucapkan di mulutnya. Tetapi bukan dengan suara yang terlalu keras. ketika kaum muslimin di masa Rasulullah SAW berangkat untuk berperang dan mereka menjerit-jerit dengan suara keras dalam dikir, Rasulullah SAW menyatakan irba'u ala anfusikum innakum la tad'una al-asam wal ghaiba. Kata Nabi, tenanglah, tenanglah. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak berdoa kepada yang tidak ada. Maknanya Allah ada dan Allah tidak tuli. Maka ucapkan dengan suara yang lirih. Allahumma man arada bina su'an faj'al da'iratas su' taduru 'alaihim. Ya Allah, siapa yang merencanakan kejelekan pada kaum muslimin, maka timpakan kejelekan pada mereka. Jadikan kejelekan meliputi mereka. Allahumma man arada bina su'an faj'al da'iratas su' taduru 'alaihim. Ini doa dengan lirih, dengan suara yang secukupnya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian jangan merusak di muka bumi, kata Allah, setelah Allah perbaiki. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan khaufan wa tama'an. Inilah adab doa yang berikutnya. Kalau tadi dengan suara yang rendah, yang lirih, sekarang berdoalah dengan khaufan wa tama'a, dengan rasa harap dan dengan rasa menginginkan dan rasa takut. Rasa harap dan rasa takut. Dua itu harus ada. Jangan terlalu yakin pasti, pasti akan dikabulkan dan sebagainya kalau engkau dalam keadaan belum melakukan syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji tetapi kepada kaum mukminin. Maka siapa yang berdoa disurutihi dengan syarat-syaratnya dan dia menghindari penghalang-penghalangnya, ini penghalang-penghalang terkabulnya doa, maka niscaya pasti dikabulkan. Karena Allah yang menjanjikan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tetapi barakallahu fikum, kalau belum menghindari penghalang-penghalang terkabulnya doa, kita khawatir doa kita tidak dikabulkan karena penghalang-penghalang tadi. Bukan karena janji Allah tadi. Janji Allah pasti benar. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tetapi sebagaimana hadis yang sahih yang menceritakan tentang seorang musafir dalam perjalanan yang rambutnya kusut berdebu, pakaiannya juga kusut berdebu, mengangkat tangannya ke langit, memanggil ya Rabbi, ternyata malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu, ternyata pakaian yang dipakainya haram, demikian pula minumannya haram, dan dibesarkan dari makanan yang haram. Bagaimana akan dikabulkan? Akhwan ibn a'azakumullah. Anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Perhatikan. Padahal dia musafir. Musafir itu mustajabu doa. Musafir itu biasanya terkabul doanya. Ditambah lagi mengangkat tangannya ke langit. Itu juga penyebab terkabulnya doa. Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya ke langit. An yaruddahu masifra. Allah malu untuk orang tadi mengembalikan tangannya dalam keadaan tidak diberi. Itu kedua. Ketiga, memanggil namanya, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi toh, kenapa terhalang tidak dikabulkan doanya? Makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Sehingga, ikhwan ibn a'azakumullah, ketika kita berdoa, kita berharap. Dan sekaligus takut. Ya Allah, kalau aku memang punya salah, ampunilah aku. Makanya para ulama menyatakan termasuk adab lagi dalam berdoa adalah meminta ampun dulu. Karena bisa jadi dosa-dosamu menghalangi doa-doamu. Karena bidna azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dimulai dengan istighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami banyak berbuat zalim. Rabbana zalamna anfusana. Fa'in lam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunana minal khasirin. Kemudian berdoa. Dan juga mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa syahidnya dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini? Kaitannya dengan pembahasan kita adalah lihat kalimat berikutnya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan kaum muslimin. Rahmat Allah dekat dengan kaum muslimin. Artinya Allah akan memberikan rahmat dan itu dekat, tidak jauh. Jalan keluar dekat. Diangkatnya pandemi ini dekat. Allahumma rafa'anna al-bala wal waba wa sayyi'al asqam. Ya Allah angkatlah bencana ini, wabah ini, pandemi ini ya Rabbi. Dan segala macam penyakit-penyakit yang jelek. Qarib, sebentar lagi akan Allah angkat bencana ini. Sebentar lagi akan Allah angkat wabah ini biidnillah. Qarib. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tetapi barakallahu fikum, kepada siapa qarib? Qaribun minal muhsinin. Dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Fahsinu barakallahu fikum, maka bersikap ihsanlah, berbuat baiklah, jadilah orang-orang yang memiliki derajat ihsan. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian barakallahu fikum adalah dengan beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Itu ihsan. Kalau engkau tidak mesti melihat Allah, ingatlah bahwa Allah melihat kamu. Orang yang beribadah seperti ini, berarti dia derajatnya sudah derajat ihsan. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah juga berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaih, yumatti'kum mata'an hasanan, ila ajalin musamma, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kabir. Kata Allah, istaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian minta ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertaubat kepada Allah. Yumatti'kum mata'an hasana, niscaya Allah akan berikan kenikmatan dengan mata'an hasana. Allah akan berikan mut'ah, kegembiraan. Allah akan berikan mut'ah, kesenangan, kebahagiaan. Ila ajlin musamma, sampai pada batas waktu tertentu. Wa yu'ti kulladhi haqqablin fadlahu. Dan Allah akan berikan setiap orang yang memiliki fadilah, Allah berikan fadilah kepadanya. Ini kalau mau beristighfar, bertaubat, tadarru kepada Allah SWT. Tetapi kalau tidak, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kabir, kalau mereka berpaling maka sungguh aku khawatir, kata Allah, akan datang pada kalian azab di hari yang besar. Adzab yawmin adzim, yawmin kabir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ayat yang sudah kita singgung di awal pertemuan diulang lagi oleh Syekh bin Baz, karena memang berkait dengan pembahasan ini. Bos, Allah sudah berjanji dan janji Allah pasti benar. La yukhliful mi'ad, Allah enggak akan melisihi janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah berjanji untuk orang-orang beriman di antara kalian yang beramal saleh, niscaya Allah akan jadikan mereka penguasa-penguasa di muka bumi. Allah akan berikan kekokohan, kemapanan di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan mereka siang sebelum kalian. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, dan niscaya Allah akan tegakkan agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Dan niscaya Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa tenang, rasa aman. Ikhwan ibn a'azakullah, bukankah kita sekarang diliputi rasa takut? Ke tempat-tempat kerumunan kita takut terkena wabah. Mau ke pasar, mau bekerja, mau keluar, mau berkendaraan dengan kendaraan umum, khawatir. Kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian bertaubat kepada Allah, kalau kalian beramal saleh, Allah akan gantikan rasa takutnya dengan rasa aman. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kata Allah, orang-orang beriman laki-laki maupun orang-orang beriman perempuan, semuanya sebagian atau sebagian lain menjadi wali-wali yang saling membela, saling menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling menyuruh kepada kebaikan-kebaikan dan saling mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Dan mereka menegakkan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Lihat janji Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan Allah rahmati. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah SWT maha mulia, lagi maha memiliki hikmah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak janji-janji Allah bagi mereka-mereka yang mau bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, dan kemudian kembali kepada agamanya, meninggalkan dosa-dosanya, bertaubat, menyesali, dan kemudian kembali untuk taat pada Allah dan Rasulnya, maka niscaya akan Allah turunkan rahmat, dan Allah akan ganti rasa takutnya dengan rasa aman, dan Allah akan jadikan mereka kokoh di muka bumi, dan Allah akan jadikan mereka menang di atas seluruh musuh-musuhnya, dan niscaya Allah akan kalahkan musuh-musuhnya, dan niscaya Allah SWT akan memberikan pada mereka ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah dari sekian ayatnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ditimpa kesusahan, musibah-musibah, penyakit-penyakit, atau bencana-bencana, maka kembalilah pada Allah SWT. Beristighfarlah kepadanya, minta ampunlah kepadanya. Niscaya Allah Maha Kuasa untuk merubah kejelekan jadi kebaikan. Allah pasti bisa, dan Allah Maha Kuasa untuk merubah bencana tadi menjadi rahmat, untuk mengganti wabah pandemi ini menjadi ketenteraman, kesehatan, dan keamanan. Masya Allah. Aslah ta'ala ayahdiyanna wa yahdiyukum yahdi muslimina jami'an ila sawa'i sabil wa yuwaffiqana ila taubati wal istighfar wa yuthabbitana ala tawhid wa sunnah. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.